Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menyebutkan beberapa perkataan beliau Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama yang menyebutkan sifat ahlul ilmi, bagaimana mereka ketika bertanya dalam permasalahan, berdebat ataupun diskusi. Tanya, debat, diskusi, mungkin satu pembahasan. Tanya dikategorikan tanya kalau itu dari orang yang membutuhkan, namanya tanya. Diskusi kepada orang yang selevel ataukah di atasnya dalam rangka untuk mencari tahu tentang sebuah permasalahan yang dia berharap mendapatkan faedah darinya. Ada debat adalah seseorang ingin mengalahkan lawannya dikarenakan dia menganggap menyelisihinya dan sangat berharap untuk bisa menang. Maka mereka para ulama meninggalkan debat dan bertanya dengan baik dalam perkara yang dibutuhkan, menjawab pada orang yang bertanya dengan cara yang baik dan meninggalkan orang yang bertanya dengan cara yang buruk. Dan mereka tidak melakukan debat kecuali dalam keadaan terpaksa, di mana dalam perdebatan tersebut diharapkan memutuskan batilnya orang yang menyebarkan kebatilan atau menunjukkan kebenaran orang yang tersebar padanya syubhat, maka mereka baru melakukannya dalam keadaan insaf dan adil tanpa harus menjatuhkan lawan bicara mereka dengan cara yang kotor. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita membaca ya yang di akhir pembahasan yang belum selesai. Wa min sifati hadzal alimil aqil idza aradahu fi majlisil ilmi wal munadharah. Di antara karakternya ahlul ilmi yang beradab ketika harus menghadapi majlis ilmu dan ada padanya al munadharah, diskusi ataukah debat yang kita maksud tadi. Ba'du man ya'lamu annahu yuridu munadharatahu, ba'du man ya'lamu annahu yuridu munadharatahu lil jadali wal mira'i wal mubalaghah. Bagaimana sikap mereka menghadapi sebagian orang yang pengin mendebatnya serta mengalahkannya. Na'am. Lam tasahu munadharatahu, maka mereka tidak memberikan kesempatan untuk melakukan debat tersebut. Li'annahu qad 'alima annahu yuri'in nama yuridu an yadfa'a qawlahu. Karena orang yang demikian hanya ingin dia mengetahui orang yang demikian hanya ingin membela ucapannya saja. Dia kemarin bilang apa? Dia kemarin telah berbuat apa? Maka sudah diketahui berdasarkan indikasi yang nyata, korinah-korinah yang ada selama pertemuan dan sejarah yang telah tertulis dari kemarin, kemarinnya lagi, hanya dipenuhi dengan debat dan membela ucapannya. Orang yang demikian tak pantas untuk seorang yang memiliki ilmu dan menghormati ilmu untuk duduk dengannya. Kenapa? Dia orang yang hanya pengin menangnya saja, mengalahkan lawannya dan mendebatnya. Wayang suruh madhabahu, ia hanya pengin memenangkan pendapatnya, madhabnya. Walau atahu bikulli hujjatin mithlaha yajibu an yakbalaha, lam yakbal dhalika. Walaupun ia mendatangkan dengan semua hujjah yang semisalnya itu, seharusnya dia udah menerima. ia tak akan menerimanya pula. Wa nasara qaulahu, dia akan terus bersikeras mempertahankan ucapannya. Wa man kana hadza muraduhu lam tu'man fitnatuhu wa lam tuhmat awaqibuhu. Orang yang demikian keadaannya, keinginannya, maka tak akan aman fitnah itu tersebar dan tak akan terpuji akibat duduk dengan dia. Kalau kita menanggapi dia, kita duduk dan di hadapan sekian khalayak, orang lain akan terfitnah. Iya ya, benar juga ucapannya. Tanpa harus mengetahui apa latar belakang orangnya, akhirnya orang lain terfitnah. Jangan layani, apalagi di hadapan publik, hadapan jamaah. Naam. Dan akan buruk akibatnya untuk dia, ya, si alim yang menjawab tadi, dan untuk orang-orang yang di sekitarnya, dan untuk si pelaku. Si pelaku semakin sombong, merasa dimenangkan. Kalaupun dia tak menang, dia sudah diberikan keuntungan dengan bisa bicara, sehingga apa yang dia inginkan dari tersebarnya fitnah itu terlaksana. Waliyadzubillah. Naam. Itu akibat-akibat yang buruk ketika melayanin debat dengan orang-orang yang keinginan buruknya ada. Wa yuqalu liman muraduhu fil munadharatil mughalabati wal jadal, akhbirni idza kunta ana hijaziyan wa ana iraqiyan wa anta iraqiyan wa bainana mas'alatun ala madhhabi aqulu ana innaha halal halal wa ala madhhabika annaha haram fa sa'altanil mudadarat munadharatalaka 'alaiha. Dan jawablah kepada orang yang keinginannya dalam debat itu adalah menang dan jidal saja, adu omong saja. Sampaikanlah kepadaku kalau memang engkau adalah orang Hijaz. Ya, ketika kita sampaikan saja. Ya. Kalau aku ini kan orang Hijaz dan engkau tahu pendapatku apa sebagai orang Hijaz. Ya, salah satu negeri di Haram. Area Hijaz yang sekarang sudah jadi Saudi dan sekitarnya, ya, Mekah dan sekitarnya, antara Mekah dan Madinah dahulu disebutnya Hijaz. Katakanlah kalau memang aku ini orang Hijaz dan engkau itu orang Irak, dan jelas-jelas di antara kita memiliki pendapat yang berbeda dalam beberapa hal, salah satu sebabnya karena perbedaan yang mengajar dalam hal madhab. Ala madhabi aqulu ana innaha halal. Di atas pendapatku aku akan berpendapat perkara tersebut adalah halal. Alamat wa ala madhabika annaha haram, dan engkau kan telah tahu kalau engkau sendiri berpendapat dalam pendapatmu itu kan haram. Fa sa'altanil munadharatalaka 'alaiha, dan engkau meminta aku berdebat denganmu membahas masalah tersebut. Walaisa muraduka fi munadharatika ar-ruju'a an qaulika, dan bukanlah maksudmu ngajak debat aku kan kembali dari ucapanmu, bukan kan? Jadi diskusi itu tidak diinginkan. Sampaikan, kamu ingin debat aku kan bukan tujuanmu agar kau tahu faedah kalau apa yang aku sampaikan itu ternyata lebih benar untuk engkau ikuti, bukan itu maumu kan? Naam. Walhaqqu indaka an aqulu fiha qaulaka. Wa kana indi ana aku an aqula wa laysa muradi fi munadharati ruju' amma huwa indi. Naam. Wa innama muradi an arudda qaulaka wa muraduka an tarudda qauli. Dan demikian pula kalau memang sudah diketahui aku dengan pendapatku mengajak dialog kamu ini, bukan aku itu pengen ikut kamu. Masing-masing sudah memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah yang selama ini sudah masing-masing beramal. Naam. Dan bukan pula niatku dalam duduk ini pengin mengikuti pendapatmu, dan maksudku hanya sekedar pengin membantah pendapatmu, dan maksudmu juga pengin sekedar membantah pendapatku. Fala wajha limunadharatina. Maka tak ada nilai positif, tidak ada sisi pandang yang pantas untuk kita angkat dari sisi debat kita. Fal ahsanu bina as-sukutu alama ta'rifu min qaulika. Alama ta'rifu min qaulika. Maka yang lebih baik bagi kita berdua hendaklah kita diam. Engkau dengan apa yang engkau ketahui dari pendapatmu, wa alama arifu min qauli. Dan aku sebaiknya juga diam sebatas apa yang aku ketahui dari pendapatku. Wa huwa aslamu lana. Sampaikan kepadanya, ini yang lebih selamat untuk kita berdua. Wa aqrabu ilal haq, dan mungkin inilah yang lebih mendekati kebenaran. Alladhi yambaghi an nasta'milahu, yang masing-masing kita hendaknya menghormati dan mengamalkannya. Ini jawaban apabila dibutuhkan terhadap orang-orang yang memang diketahui dalam kesehariannya, dalam muamalahnya adalah al-jadal. Seorang ketika diketahui orang sudah tukang debat, minggir lebih selamat daripada ditabrak terus. Dia tidak akan pernah membedakan siapa yang di depannya. Tidak peduli dia yang semisal dia atau bahkan alim, apalagi kalau di depannya dianggap orang yang lebih di bawahnya. Bahasa Jawanya itu diuntal miring. Tahu ya? Dimakan dalam keadaan miring-miring. Kalau orang makan kan cari sisi enaknya. Nah, kalau dia miring pun enak. Kalau melihat orang yang levelnya di bawahnya. Nah, dan itu tidak sepantasnya. Untuk seseorang yang demikian dilayani. Dekat jangan. Fa'inkola wa kaifa dhalika. Dan bagaimana hal itu? Kila, katakan di annaka turidu an ukhti al-haqqa. Karena dalam pendapatmu berarti kamu itu ingin agar aku menyalahkan sebuah permasalahan yang itu hak menurutku. Iya kan? Jelas pendapatnya berbeda. Yang Hijaz dengan pendapat Hijaznya, yang Irak dengan pendapat Iraknya. Masing-masing memiliki anggapan benar, sisi pembenaran terhadap dalil yang masing-masing sudah diketahui. Dan selama ini diamalkan demikian, ya, dalam perselisihan yang sudah ada. Kalaupun bertemu, tidak diinginkan darinya untuk berubah. Diam lebih baik. Kenapa kok diam lebih baik? Ya, karena kata beliau, engkau kan pingin kalau aku itu menyalahkan sebuah al-haq. Artinya, dia kalau ikut orang Hijaz, kalau ikut Iraki, orang Irak, itu akan menjadi, kan, kemarin bilang salah, sekarang diikutin. Kemarin bilang benar, sekarang dibilang salah. Jadi dia akan merasa senang kalau temannya itu terjatuh dalam perkara yang dia menganggap itu batil, malah diikutin. Nah, ya jelas kata beliau. Karena engkau menginginkan kalau aku akan menganggap salah sebuah perkara yang hak. Wa anta alal batil. Nah, sementara engkau di atas kebatilan dalam masalah ini. Wala uwaffaqu lis-shawab, sehingga aku tidak akan mendapatkan kebenaran. Tsumma tusarru bidzalika wa tabtahij, kemudian setelah melihat keadaanku yang demikian, ikut sama kamu itu kan berarti kan menganggap benar suatu yang tadinya dianggap batil. Kemudian setelah melihat keadaanku seperti itu, engkau akan senang dan gembira. Wa yakunu muradifika kadzalika. Demikian pula kan kalau ini terjadi diskusi ini kan aku juga menginginkan kayak gitu. Kalau memang niat kita udah tahu dari awal untuk kayak gitu, untuk apa duduk? Untuk apa kita diskusi? Untuk apa kita debat? Untuk apa kamu nanya? Tak ada manfaatnya. Naam. Fa idza kunna kadzalika fa nahnu qaumus su'in lam nuwaffaq lirrasyad. Kalau seperti itu keadaan kita berdua, berarti kita ini memang kelompok orang yang jelek, tidak mendapatkan bimbingan untuk menuju jalan yang baik. Wa kanal ilmu alaina hujjah, pada saat itu berarti antara aku dan kamu itu sama saja ilmu itu jadi hakim buat kita, akan menuntut kita dan akan menjadi hujjah atas diri kita. Wa kanal jahilu a'dharu minna, dan orang bodoh lebih baik daripada kita berdua. Nah, karena kebanyakan orang bodoh datang itu untuk tanya sesuatu yang dia tidak tahu. Kebanyakan orang yang belum tahu. Tapi ini tidak, datang untuk melihat temannya jatuh dalam kesalahan, yang dia merasa senang kalau temannya kalah. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri, al-Imam al-Ajurri beliau mengatakan, wa a'dhamu min hadza kullihi annahu rubama ihtajja ahaduhuma bisunnatin an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khasmihi. Dan yang jauh lebih buruk dari sekedar penggambaran diskusi yang semacam ini adalah boleh jadi salah satu dari keduanya ada yang mengangkat dalil, ini loh sunnahnya, ini lo dalilnya. Angkat dalil dari hadis Nabi, dari hadisnya Rasulullah SAW terhadap lawannya. Ya, sudah masing-masing menganggap benar, tidak mau ngalah, masih pula dia mengangkat dalilnya. Tujuan apa? Untuk menjatuhkan lawannya. Fayaruddaha alaihi bighairi tamyiz, sehingga dalil itu dijadikan bantahan tanpa membedakan apakah itu benar dalilnya. Apakah seperti itu memang digunakan untuk membantah? Jadi kalau dalam sebuah dalil, kalau itu sumbernya dari sunnah Rasulullah, pertama ketahui dulu apakah itu sah, sahih sebagai hadis yang diterima ataukah tidak. Yang kedua, apakah benar itu dijadikan dalil dalam permasalahan tersebut. Ya. Dan bahkan dalam pembahasan ini kemarin kita menyebutkan pada pertemuan sebelumnya, pas gak disampaikan di situ, atau justru akan memperkeruh suasana, karena tidak semua yang kita ketahui harus disampaikan pada saat itu juga. Naam. Barakallahu fikum. Maka orang yang debat udah gak ngurus itu, yang penting menang, yang penting dia kalah, yang penting saya menang, yang penting bisa menjatuhkan alasan dia. Yang dijadikan dalil apa? Sunnah Rasulullah SAW, ataukah ayat, bahkan dari ayat Allah. Yang perlu kita yakini di sini sebagai seorang muslim, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa hadanallahu wa iyyakum na'am lima yuhibbu wa yardah. Ayat Allah ataukah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih selamanya tidak akan pernah membela salah satu dari keduanya. Karena Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itulah Alkitab, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, yang semisalnya adalah sunnah Rasul, yang beliau berkata tidak ada hawa nafsu padanya. Wa ma yantiqu anil hawa. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tak ada keraguan padanya, itu sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Kalaulah saya ingin bertakwa, kalaulah engkau yang ingin berdebat, atau diantara kita itu ingin berdebat inginnya ketakwaan, mungkinkah masing-masing kita akan menjadikan ayat-ayat itu sebagai bahan pertentangan kita, saling menjatuhkan dan saling memusuhi? Kalla thumma kalla. Maka tentunya ayat itu yang akan membimbing kita ke arah rasyad. Tapi kalau yang terjadi adalah perdebatan, saling menjatuhkan, ketahuilah pasti kita dalam keadaan salah. Karena ayat tidak akan membimbing seseorang kecuali membimbing ke arah hidayah dan ketakwaan. Qulu dzalika yukhsha an tuksara hujjatuhu an tankasira hujjatuhu. Semua itu dilakukan, pembelaan, ayat didatangkan, hadis didatangkan, bantahan yang tidak semestinya diucapkan, itu hanya karena takut kalau alasan dia yang pertama itu dipatahkan. Sehingga perlu mengangkat ayat, perlu membantah. Hatta innahu la'alahu an yakula li sunnatin an rasulillah sallallahu alaihi wasallam thabitah fayakulu hadha batilun. Sampai-sampai karena kondisi yang buruk dalam perdebatan tersebut, boleh jadi dikatakan ini loh sunnahnya Rasulullah yang benar. Benar itu hadis sahih, mungkin diangkatnya. Mungkin benar itu diangkat, masalahnya sudah benar, cocok sesuai dalilnya. Akan tetapi karena sudah didasari emosi dan tidak kejujuran, ya, dia temannya harus membantah, hadza batilun. Tidak benar, ucapanmu itu batil, ucapanmu itu salah. Karena apa? Dua-duanya berangkat dari niat yang salah. Dan kita mengetahui innamal a'malu binniyat. Dan itu yang akan menentukan akhirnya. Kalau sudah awalnya salah, jangan harap ujungnya akan dibenarkan. Naam. Tayyib, niat yang pertamanya adalah salah karena dia pinginnya debat, bukan faidah, bukan manfaat. Sehingga ketika dia merasa dikalahkan, dia akan mengatakan alasanmu itu yang salah, ayatmu itu yang salah. Ya. La haula wala quwata illa billah wa hadza la aqulu bihi. Yang demikian itu aku tidak ingin berbicara dengan apa yang kamu katakan, walaupun yang dikatakan temannya itu benar. Fayaruddu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biru'ihi bighairi tamyiz, biru'ihi bighairi tamyiz, sehingga dia membantah sunnah Rasulullah yang benar, yang thabit, dengan semata-mata pendapatnya tanpa membedakan apakah alasan dia itu benar. Tadi yang menggunakan dalil juga tidak mikir dulu, yang membantah juga demikian. Yang terjadi apa? Naam, kekeliruan semakin kekeliruan. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah wa salamah. Wa minhum man yahtaju fi mas'alatin biqauli sahabi. Boleh jadi di antara mereka ada yang menjadikan alasannya itu dalam sebuah permasalahan salah satu dari ucapannya para sahabat. Naam, saya kan salafi. Nih hasarnya. Ya. Mana salafmu? Naam, mana pendahulumu yang mengatakan demikian? Naam. Fayurdu alaihi khasmuhu dzalika wa la yaltafit ila ma yahtaju ilai. Sehingga berbantahanlah, dibantah oleh seterunya, lawannya, tanpa mempedulikan apa yang menjadi alasan orang yang mengemukakan dalil tadi. Kullu dzalika nusratan minhu liqaulihi, itu semuanya diucapkan, dilakukan karena ingin membela ucapannya. Yang mengangkat dalil dari ucapannya sahabat, ya sama. Yang membantah, ya sama. Dua-duanya ingin membela ucapannya masing-masing. Siapa yang dimenangkan? Naam. La yubali an yarudda sunnana wal athar, tak peduli dia apakah yang dia bantah itu sunnah ataupun athar dari para sahabat. Qala Muhammad ibn al-Husain, al-Imamul Ajuri, beliau mengatakan, man sifatul jahili, min sifatil jahili, afan, min sifatil jahili al-jadalu wal mira'u wal mughalabatu. Wa na'udzubillahi mimman hadza muraduhu. Di antara karakternya orang bodoh, kita berlindung ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ilmu itu yang sampai kepada kita sedikit, mudah-mudahan sedikit itu bisa merubah akhlak kita, ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita, cara bergaul kita, dimanapun kita dan jadi apapun kita statusnya. Ya, walaupun sedikit itu yang kita harapkan karena kita muslim cinta sunnah. Muslim cinta Al-Quran, cinta bimbingan Nabi, cinta hidayah. Kita berharap mudah-mudahan Al-Quran memberikan naam bimbingan kepada kita dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Naam. Maka kita berlindung dari karakternya orang jahil, orang bodoh. Di antara karakter mereka adalah al-jadal, satu suka debat. Wal mira wal mughalabah, ini satu makna ya. Debat, apalagi sinonimnya kalau dalam bahasa kita, yaitulah jadal, ngomong kenceng-kencengan ya, jidal, mira, berdebat, wal mughalabah, saling menjatuhkan. Ya sama, ini dalam kategori debat semuanya. Itu karakternya orang jahil. Jadi kok ngomongnya saja yang kencang tanpa memperdulikan maslahat, maka berdoalah kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk bisa diam pada saat itu. Karena itu adalah tandanya orang bodoh. Wa na'udzubillah mimman hadza muraduhu. Maka kita berlindung kepada Allah dari keberadaan orang yang seperti ini karakternya, suka debat dan mendebat orang lain. Wa min sifatil alimil aqil, dan di antara sikap atau karakter seorang yang alim dan beradab, bijaksana. Al munasahatu fi munadharatihi. Diskusi, nasihat dalam perdebatannya. Kalau dalam pergambaran dua orang tadi, seperti yang telah kita sebutkan kemarin, munadharah yang bersifat munasahah adalah masing-masing pengin tahu dalil yang sebenarnya. Dengan niatan kalau seandainya itu diungkapkan oleh saudaraku, maka semoga saya mendapatkan hidayah karenanya. Dan seperti itu pula saudaranya. Saya berharap kalau apa yang dia sampaikan ternyata lebih baik daripada apa yang aku berpendapat dengannya, maka saya akan rujuk dengannya. Mungkin, ya sangat mungkin, masing-masing dengan keikhlasan niatnya dan kejujurannya. Cuma dua-duanya itu yang tahu cuma Allah. Yang di dalam ini, cuma yang di sana yang tahu. Naam. Lisan itu kebanyakannya botek, orang Balikpapan bilang. Lisan kebanyakannya kalau udah dalam kondisi itu botek, bohongan, tidak jujur, ya, dan bahkan rela untuk mengemas kebohongannya dengan sikap-sikap yang pura-pura manis. Padahal apa? Ya sama, dia seperti karakternya yang kemarin ketika dia terdesak pura-pura baik. Fala haula wala quwata illa billah. Maka orang yang jujur pengen kebaikan, dia dari awal memang pengennya baik, dia sampaikan yang baik, dia berharap kebaikan dari saudaranya untuk dirinya. Seperti itu pula saudara yang bertemu dengannya itu mengharapkan kebaikan. Maka jangan khianati saudaramu, saudara kita yang sudah berbuat baik kepada kita dengan kejujuran dia. Ya, orang lain datang kepada kita dengan kejujurannya, maka jangan gunakan khianat untuk menghadapi dia. Kasihan, kita tak dapat manfaat, dan kasihan dia yang sudah berbuat baik sama kita. Istirahatkanlah saudara kita dari kebohongan kita. Naam. Maka kalaupun harus diskusi, diskusi dalam bentuk apa? Munasohah, saling memberi nasihat. Wa talabul faidah li nafsihi wa li ghairihi, dan tuntutan dia adalah agar mendapatkan faidah untuk dirinya dan untuk selainnya. Mudah-mudahan kalau saya bisa faham darimu, aku bisa memberitahu keluargaku, saudaraku yang lain, karena kami selama ini pendapatnya demikian. Dan saya melihat kalau engkau berbeda. Kalau seandainya engkau bisa menjelaskan dengan yang lebih baik, saya berharap saya masih mendapatkan hidayah. Naam. Dan demikian pula yang diharapkan oleh saudaranya tadi. Katsarallahu fil ulai mithla hadza. Semoga Allah memperbanyak di antara orang-orang yang disebut sebagai ulama, yang menisbahkan diri kepada ilmu, yang belajar ilmu, yang menisbahkan kepada sunnah, orang yang belajar agama, orang yang akrab dengan masjid. Ya, terjemahannya banyak yang disebut ulama itu, orang alim itu. Maka mudah-mudahan Allah memperbanyak para ulama yang seperti ini. Wa nafa'ahu bil ilmi wa zayyanahu bil ilmi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan orang yang seperti ini, semisal ini, dengan ilmunya. Dan semoga Allah menghiasi orang yang seperti ini dengan kebijakan. Tayyib. Qala rahimahullah, dzikru akhlaqi hadzal alim wa mu'asharatihi liman 'asharahu wa min sa'iril khalqi kaifa yajri. Pasal berikutnya menyebutkan akhlak alim ini ketika dia harus bersikap kepada orang yang hidup di sekitarnya. Ya, bagaimana cara bergaulnya? Dan bahkan bagaimana dia bergaul dengan seluruh makhluk yang ada di sekitarnya. Qala rahimahullah, qala Muhammad ibn al-Husain al-Ajuri Abu Bakar rahimahullah, man kanat sifatuhu fi ilmihi ma taqaddama dhikruna lahu min akhlaqihi wallahu a'lam an ya'mana syarrahu min man khalatahu. Siapa yang sifat-sifatnya dalam ilmunya seperti yang telah lewat penyebutan kami padanya dari akhlaknya wallahu a'lam, maka diharapkan akan aman dari gangguan dia orang yang bergaul dengannya. Kalau sifat-sifat baik dia dengan ilmu yang telah kita sebutkan sebelumnya, maka kata beliau akan aman orang yang bergaul di sekitarnya dari kejahatannya. Naam. Wayakmulu khairahu man sahibahu, dan akan berharap untuk mendapatkan kebaikannya orang yang berkawan dengannya, bersahabat dengannya. La yu'akhidhu bil usarat, orang yang demikian ia tak menghukum kesalahan orang lain dengan mudah. Wa la yushi'u dzunuba min ghairihi, dan tak mudah menyebarkan dosa dan kesalahan orang yang ada di sekitarnya. Wa la yaqta'u bil balaghat wala yufshis sarra atau sirra. Naam. Dan dia tidak mudah memutuskan hubungan dengan semata-mata berita yang dia dengar. Dan dia tidak menyebarkan rahasia yang diketahui dari temannya tadi. Ini ciri-ciri ulama yang diharapkan, ciri-ciri orang yang telah belajar ilmu yang diinginkan. Akan aman orang yang di sekitarnya. Berkawan dengannya tak mudah menyebarkan aibnya. Kalau saudaranya punya dosa, ya jelas dia tahu wong tiap hari bertemanan. Iya. Semakin orang itu dekat, semakin tahu aibnya. Seperti orang yang tadinya jauh, jaraknya 10 meter. Masya Allah tampannya. Ya. Dari temannya kelihatan bersih, cakep, naam, rapi. Semakin dekat. Dari fisik semakin kelihatan. Mohon maaf, ternyata belum mandi sore, udah deket. Jadi kelihatan kotorannya di mana, pipi kanan atau pipi kiri, bajunya bersih, baunya badannya kayak apa. Terlebih kalau dia tidurnya berdekatan satu asrama. Iya, siapa yang dia mengawani temannya, dia bakal tahu aibnya. Lah kalau orang yang semakin deket ini kelakuannya buruk, setiap salah selalu diungkit, setiap dosa selalu disebarkan, sedikit mendengar berita kesalahan langsung memutuskan hubungan, sesuatu yang sifatnya rahasia mudah disebarkan. Naam. Ya orang risih tinggal dengan dekat dia, takut nanti kalau kesalahanku diungkap seperti dia. Naam, yang sudah diungkap olehnya. Man adahu lam yantasir minhu bighairi haqqin. Dia menyikapi orang yang memusuhi dirinya, tak serta-merta dia melawannya dengan cara yang salah. Ya bighairi haq. Jadi kalau temannya berbuat salah, dia tak serta-merta melawannya dengan cara yang salah. Seperti tadi contohnya, debatnya pengin menang. Enggak. Wa ya'fu wa yasfahu an, dia berusaha memberi maaf dan berusaha melapangkan kesalahan saudaranya. Dzalilun lil haqqi, dia merasa rendah di hadapan al-haq. Kalau temannya itu sudah menyampaikan nasihat dengan cara yang bijak, dia berusaha menundukkan dirinya. Azizun anil batili, dia merasa malu untuk terjatuh dalam perkara yang batil. Tak mau dia mendzalimi, tak mau dia menyakiti temannya. Kenapa? Merasa terhormat dirinya dan merasa risih kalau dia yang melakukan kesalahan terhadap saudaranya. Lebih suka memaafkan kesalahan orang lain daripada dirinya yang salah. Dan tentunya ma'asyiral ikhwah, cobalah kita melihat, mengaca tentang diri kita. Bukankah dalam sehari kita itu lebih banyak berbuat salah daripada membantunya? Bukankah kita lebih banyak menyakiti daripada menyenangkannya? Coba koreksi. Cobalah lihat aib diri kita sendiri. Cobalah mengaca, introspeksi. Ya, apakah kita sebagai bapak, orang tua, suami, atau kita sebagai anak yang memiliki orang tua, apa kita sebagai santri, sebagai ustaz, guru, tokoh masyarakat, orang yang dikemukakan di hadapan masyarakat, dikit-dikit dia yang disuruh ke depan, dikit-dikit dia yang disuruh ke depan karena dianggap lebih dihormati. Ya, yang dewasa maupun yang anak-anak, yang remaja maupun yang naam sudah dewasa, atau bahkan yang putra maupun yang putri, semuanya, kita semua membutuhkan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dzalilun lil haqqi azizun adil batili, merasa rendah di hadapan al-haq dan merasa malu kita untuk melakukan hal yang keliru. Kadhimun lil ghaidhi amman adzah, berusaha menahan hawa nafsu marah ini pada orang yang mengganggu dirinya. Syadidul bughdi liman asa maulah, berusaha marah dengan marah yang sungguh-sungguh pada orang yang dia bermaksiat kepada Allah. Kalau urusan gangguan pada diri berusaha nahan, tapi kalau melihat orang bermaksiat kepada hak Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha marah karenanya. Yujibus safih bisamti anhu, menanggapi orang yang berperilaku bodoh kepada dirinya dengan cara cukup diam. Siapa dia? Ya mohon dimaklumi, dia ini belum belajar agama. Mohon dimaklumi, dia belum banyak mengenal yang baik. Dia baru saja mendapatkan hidayah, baru saja hijrah bahasanya orang sekarang. Ya, baru aja ikut ngaji. Mohon dimaafkan, dia enggak sholat. Jadi ya mohon dimaklumilah kalau cara bicaranya kayak gitu. Bisa ya dimaklumi. Naam. Maka dia menanggapi orang yang berperilaku salah pada dirinya karena kebodohan, berusaha untuk diam. Wal alima bil qabuli minhu. Dan kalau ada orang yang dia menegur dirinya dari kalangan ulam, alim, kamu yang salah, kamu yang demikian, kamu harus sadar. Berusaha menerima sekalipun itu pada saat itu dia sedang dalam kondisi merasa benar. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan bangunan di tengah surga bagi dia, orang yang menahan dirinya untuk berdebat dalam keadaan dia lebih benar menurut dirinya. Terlebih yang menegur dia orang yang lebih alim. La mudahinun wa la musyahinun. Melakukan itu bukan karena basa-basi. Ya, awas ya nanti kalau di belakang tak sikat kamu. Ya. Nunggu lengahnya. Tidak dalam rangka tawaduk ataupun merasa rendah terhadap al-haq, tapi nunggu kesempatan. Diam, ya diam, enggak ngomong. Karena apa? Lebih sedikit jumlahnya dan lebih di bawah dari yang lain statusnya. Kapan ngomong? Nanti di belakang. Kusak-kusuk sana bikin fitnah. Naam. Wala musyahinun, dan tidak berperilaku kotor, ya, debat dengan cara yang salah. Wala miro, jidal. Wala muhtal, dan berperilaku angkuh. Wala hasud, tidak pula terhadap saudaranya dia suka hasad. Kalau temannya benar, dia pengennya temannya salah. Kalau temannya baik, dia pengennya dapat keburukan. Setidaknya kalau dia gak baik, walaupun gak pindah ke saya, dia juga gak dapat. Begitu, ya. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan kebaikan, saya tak dapat, yang penting dia jangan dapat. Sangat menghasati teman. Wala hakut, dan tidak pula dengki. Wala safih, dan tidak berperilaku bodoh. Wala jafin, dan tidak berperilaku kaku, kasar pada temannya. Wala fadzin, wala ghalid, kasar, kaku, keras. Wala ta'an, dan tak suka dia menta'an, mencacati saudaranya. Kamu ini begini, kamu ini begini, dia itu begini, begini. Selalu yang di lisannya adalah ta'an, cacat orang lain. Tak pernah dia mengatakan baiknya. Susah lisannya untuk mengatakan pujian, susah untuk mengangkat kebaikan saudaranya. Walala'an, dan tak pula dia suka melaknat. Ada orang salah, dihina habis. Walamuktab, tak suka pula dia menggibah ketika saudaranya tak ada. Walasabab, dan tak suka dia mencela. Yukhalitu minal ikhwani man awana ala ta'ati rabbih. Dia berusaha bergaul dengan saudara, saudara yang bisa membantu dia dalam ketaatan kepada Rabbnya. Wa nahahu amma yakrahu maulah. Dan dia melarang dari dirinya, temannya itu melarang dari dirinya apa yang itu bisa menyebabkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhaliku bil jamili man la ya'manu syarrahu ibqa. Na'am. Ibqa'an ala dinihi. Dan dia berusaha bersikap baik pada orang yang dikhawatirkan menyebarkan keburukannya dalam rangka dia menjaga agamanya. Ada orang yang di sana kalau dilawan itu semakin berbuat buruk. Difahami insyaallah ya. Ada orang yang memiliki karakter buruk. Jadi kalau ditanggapin dia, kalau dilawan seperti apa dia melakukan, itu justru semakin berbuat jahat pada yang lain. Kalau tadinya berbuat pada diri kita, anak kita, istri kita, teman kita, jadi kena amukannya. Orang yang demikian lebih baik disikapi dengan baik. Oh ya, insya Allah, masya Allah. Ya gitu, gak tahu maksudnya apa. Yang penting kita berusaha menghindar dari bergaul dengan orang yang demikian. Ibqa'an ala dinihi, dalam rangka menjaga agama kita. Jangan sampai kita melawan dia, justru keburukan dia itu semakin menyebar gara-gara kita. Naam. Ya kita diam, tidak melawan dia karena kita menghormati diri kita dan menghormati orang-orang yang di sekitar kita. Jangan sampai kena gangguan dia. Salimul qalbi lil ibati minal ghili wal hasadi. Berusaha menyucikan dirinya dari naam terhadap seluruh para hamba dari sifat iri dan dengki. Ya, setiap melihat kebaikan sama orang, berusahalah untuk memujinya. Melihat keistimewaan pada orang lain, berusahalah untuk bersikap bersih hati, jangan dia iri, jangan dia dengki. Tidak dia menyukainya, dan bahkan kalau sampai dia berusaha menghilangkannya. Nah, tidak demikian. Bahkan dia memuji dan dia merasa senang pula apa yang saudaranya senang dengannya. Yaglibu ala qalbihi husnadh-dhanni bil mu'minina fi kulli ma amkana fihi al-'udru. Dia berusaha menundukkan dirinya dengan sifat husnul dzan kepada setiap kaum mukminin terhadap setiap perkara yang husnul dzan itu masih mungkin diberikan uzur pada dirinya. Mungkin saudara kita salah ucap, ya berikan kalau itu mungkin. Kan dia enggak bohongan, betul-betul bohong di depan kita. Kalau mungkin salah, keliru, kan baru sekali. Berusahalah untuk memaafkannya. Siapa tahu memang benar-benar dia keliru dan tidak tahu. Nah, beda halnya ya kalau bohongnya itu sudah kemana-mana, menipunya sudah kemana-mana, keburukannya sudah dibawa kemana-mana. Ini beda masalahnya. Dalam setiap perkara yang husnudzon itu masih mungkin, maka berikan uzur pada dia. Tetap anggap dia kawanmu, tetap dia anggap dia sebagai saudaramu, bergaul dengan dia dengan cara yang baik. La yuhibbu zawalan ni'ami an ahadin minal ibadi, tak menginginkan hilangnya kenikmatan dari seorang pun dari hamba-hamba Allah. Yudari jahla man amalahu birifqihi, menanggapi dengan sifat sikap yang baik, membimbing kebodohan orang yang menyikapi dirinya dengan keburukan. Idza ta'ajjaba min jahli ghairihi dzakara anna jahlahu aktsara fi ma bainahu wa baina rabbih azza wa jalla. Kalau dia merasa heran dengan banyaknya kesalahan orang lain, dia segera menyadari kalaulah kesalahan dirinya jauh lebih banyak daripada dirinya, daripada orang lain tersebut. Ya, bahasanya introspeksi lah. Mungkin saudara kita punya kesalahan, tapi bukankah diri kita lebih banyak? Coba kita tengok kepada tanggung jawab kita. Pada saat ini kita sebagai apa? Muslim, bapak, suami, anak, punya orang tua, menantu, punya mertua, kita punya tetangga sebagai orang yang tetangga, muslim tetangga kita, berapa banyak yang harus kita tunaikan? Iya, kita tinggal dalam sebuah masyarakat, masyarakat mempercayai kita, apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Naam, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak sekali yang kesalahan itu kita melakukan, kekurangan yang ada pada diri kita. Berapa ilmu yang sudah kita ketahui, berapa persen yang sudah kita amalkan, berapa kebaikan yang sudah kita ketahui, berapa persen yang sudah kita dermakan. Betapa banyak kita melakukan kezaliman untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita, dan sedikitnya rasa sadar diri kita selama ini. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah wassalamah. Annas tayyib, kalau demikian sikap kita terhadap kesalahan orang lain, la yutawaqqa'u lahu ba'iqah, jangan menjadi orang yang tidak na'am diharapkan keberadaannya, wala yukhafu minhu gha'ilah, na'am, dan tidak dikhawatirkan hilangnya. Jadi kalau dia ada itu na'am, orang pengennya dia pergi. Kalau dia pergi, orang pengennya dia jangan datang. Jangan jadi orang yang kayak gitu. Naam, kenapa? Kalau dia datang bikin kacau, syukur dia lagi pergi. Jangan jadi orang yang kayak gitu. Maka jadilah orang kalau perginya dirindukan, dicintai kehadiran kebaikannya, dan dikhawatirkan kalau dia tidak ada. Naam, jangan menjadi orang yang sebaliknya, syukur-syukur kalau dia tidak kembali. La haula wala quwata illa billah. An-nasu min hurah fi rahatin. Orang yang demikian, manusia bisa istirahat dari dirinya. Wa nafsuhu minhu fi juhdin. Dan dia dalam kondisi ini, dia bisa bersungguh-sungguh dalam keadaan lapang, ya. Wallahu musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita terhadap setiap kalimat hikmah yang telah beliau sebutkan. Dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala merubah akhlak-akhlak kita, ucapan kita, apapun status kita. Berusahalah kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memupuk kebaikan sebanyak-banyaknya dan menjauhi dari keburukan apapun yang itu kita ketahui, sekecil apapun itu disebut sebagai keburukan. Allahul musta'an wa alaihi tuqlan. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.